Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali belajar bersama, mengkaji ilmu al-lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab, dengan membaca buku Durus al-lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha, buku yang berisi pelajaran-pelajaran bahasa Arab ya, bagi kita yang tidak berbahasa Arab. Kita telah masuk pada pelajaran kelima ya, insyaallah kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa ilmu bahasa Arab atau al-lughah al-arabiyah di antara intinya adalah ilmu nahwu dan ilmu sharf. Ilmu apa? Nahwu dan ilmu sharf. Sharf. Insyaallah kita akan belajar dua inti dari ilmu al-arabiyah tadi dari buku ini. Dari buku Durusul Lughah kita akan dikenalkan sedikit demi sedikit ya, tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan baik nahwu ataupun sharaf. Nah, baik. Nah, pada juz yang pertama ini kita ya, mengenal beberapa kaidah nahwu, ya, Ya, apa itu nahwu? Ya, mungkin dengan sederhana kita jelaskan, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan perubahan dari huruf-huruf terakhir pada kata-kata dalam susunan kalimatnya. Ya. Ilmu yang mempelajari perubahan tentang perubahan huruf terakhir ya, kata-kata pada setiap kalimat atau pada susunan kalimat. Nah, jadi yang kita titik beratkan dalam pembahasan nahwu adalah huruf terakhir ya, huruf terakhirnya. Bagaimana kita membaca huruf terakhir dalam susunan kalimat ya. Nah, itu yang menjadi inti pembahasan ya, dalam nahwu. Misalnya kata kitab ya, kitabun. Demikian. Baik. Huruf terakhirnya apa? Ba. Ya, huruf inilah yang akan menjadi pembahasan dalam ilmu nahwu. Ya, kapan dibaca dhammah, kapan dibaca kasrah menjadi kitabin. Kapan menjadi fathah, kitaban. Nah, itulah yang dibaca atau yang dipelajari dalam nahwu ya. Baik. Sehingga kalau kita melihat contoh-contoh pada bab-bab pertama di juz yang pertama ini, latihan-latihannya adalah mengarah pada bagaimana kita membunyikan huruf terakhir ya, Huruf-huruf yang sebelumnya yang tidak terlalu dibahas. Nah, baik. Dan contoh-contoh banyak berulang. Ya. Ya. Apa yang sudah kita peroleh dari perbendaharaan kata di juz pertama, nanti akan sering muncul pula di juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima. Nah, baik. Dengan pengulangan contoh itu ya, dimaksudkan wallahualam agar kita tidak terlalu apa namanya dibuyarkan konsentrasi kita untuk memikirkan bagaimana kita membunyikan huruf yang bukan terakhir. Konsentrasi kita adalah pada huruf terakhirnya saja. Ya, kalau kata kita pun ini kalimat yang sering kita baca, kita dapatkan di setiap bab ya, kitab ya. Huruf ini ya, kaf, ta, alif dan ba. Ini sering muncul. Dan kita insya Allah tidak akan pusing ya, memikirkan ini huruf kaf mau dibaca apa. Ya. Asrah. Ta apa? Fathah. Baik. Jadi contoh-contoh yang ada berulang. Maksudnya nanti kalau ada bentuk susunan huruf seperti ini ya, karena sering berulang ya, kita tidak perlu pusing ya. Kaf, ta, alif, ba ya mesti kita. Nah, tinggal ba-nya ini mau diberi harokat apa? Nah, nanti itu yang kita lebih fokus berpikir. Apakah mau dibaca dhammah, kitabun, atau mungkin hilang dhammahnya, tanwinnya. Jadi apa? Kitabu ya. Kitabin ya, atau nanti ya, akan berubah lagi menjadi fathah tanwin ya, kitaban. Baik, baca qalamun ya. Sangat familiar ya, huruf qaf lam mim yang dibaca qalam. Apa? Masjid ya. Mim, sin dan jim tidak perlu ya, kita terlalu berpikir banyak ya. Taib. Yang kita akan bahas dalam permulaan pelajaran kita adalah tentang huruf dalnya ya, apakah masjidun, apa masjidin ya. Atau kapan tanwinnya hilang ya, menjadi masjidu, menjadi masjidi. Nah, itulah yang dibahas. Mim, sin dan jim tidak akan berubah, oleh karena itu ya, bukan menjadi konsentrasi kita di sini ya. Baik, diharapkan ya, dengan sering kita mengulang contoh-contoh tersebut ya, kita lebih konsen ke bagian terakhir ya, bagian terakhir. Jadi insya Allah setiap pelajaran mungkin ada ya, tambahan-tambahan kosakata sedikit jumlahnya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ada yang tidak bisa membaca? Ini apa? Hah? Kitun, ya mudah. Apa itu? Hisanun ya. Udah. Apa ini? Kalbun. Ada tiga kata yang mirip-mirip nih. Coba, ini dibaca apa ini? Ya, miftahun. Tidak akan berbunyi dengan selainnya. Seperti ini sudah miftahun. Ya, mimnya di kasrah, fa-nya apa? Sukun, ta-nya fathah. Nah, tinggal nanti ha-nya. Ya. Nah, kalau seperti ini dalam kondisi dia sendiri ya sudah miftahun. Tapi kalau dalam posisi sebagai apa? Bagian dari kalimat, nah nanti akan dibahas tentang ha-nya itu. Ya. Ada yang bisa baca ini? Ya? Tak? Tak, fa, alif, ha. Mau dibaca apa itu? Ya? Apa? Tufahun. Masih ingat nama buah? Apel. Ya. Tufahun. Mungkin tidak dibaca yang lain? Tidak mungkin. Tufah sudah. Jadi bentuk-bentuk ini dihafalkan. Huruf ta, fa, alif, ha ya. Dibaca tufah. Ini dibaca apa ini? Maftuh. Ya. Maftuhun. Ya, jadi kita belum terlalu mendalami apa? Kata-kata Arab, ya. Kalimat-kalimat Arabiyah kita baru mempelajari apa? Bagian terakhir, ya, huruf terakhir dari kata yang dari sebuah kata, ya, apakah akan dibaca berharokat dhammah atau selainnya? Nah, itulah yang dibahas. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya sebagai mukadimah. Ada kata-kata yang sudah kita lewati, yang mana kata-kata ini tidak mengalami perubahan. Ya. Ada kata-kata yang tidak mengalami perubahan. Ya, huruf terakhirnya, ya, kalau sukun ya sukun terus. Ya. Kalau apa, fathah selalu fathah, tetap fathah. Ya. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Hada, ya. Kata ini tidak akan berubah, ya. Dalam posisinya di depan atau di belakang, ya, selalu berakhiran dengan sukun, ya, alif sukun. Ya. Apalagi hada, dalika, dalika juga termasuk kata yang tidak mengalami perubahan, ya, selalu di fathah akhirnya dalika. Ya. Apalagi aina. Aina juga kata yang tidak mengalami perubahan, keadaan akhirnya selalu fathah. Aina. Apalagi? Ya, huruf-huruf jar. Ala, fi, min, ila. Ini semuanya adalah kata yang tetap keadaannya tidak berubah. Kemudian la, na'am. Ini termasuk. Man. Nah. Taib. Nah, yang selain itu kebanyakannya adalah kata-kata yang mengalami perubahan. Nah, baik, kita masuk ke pelajaran 5. Ad-Darsul Khamis. Ya, kita telah membaca dialog baina Sa'id wa Yasir. Wa kada Ali, demikian pula dialog dengan Ali. Ya. Di dalam dialog ini ada beberapa hal yang nanti akan dipelajari. Di antaranya adalah tentang susunan dua kata yang mengandung hubungan nam kepemilikan, ya. Susunan dua kata, ya. Dua kata yang digabungkan lalu memiliki hubungan apa? Kepemilikan, ya. Taib. Dan hal yang lainnya insyaallah nanti akan kita bahas. Itu yang paling inti pada pelajaran kelima ini, tentang susunan dua kata yang mana keduanya memiliki hubungan kepemilikan, ya. Taib. Sebagai contoh pada dialog ucapan Sa'id pada dialog ini, Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Coba diberi tanda atau garis atas pada kata kitab dan Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah, ini dua kata yang disusun dan memiliki makna hubungan apa? Pemilikan. Kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah. Baik. Yang serupa dengannya pada baris kedua mana? Kitabu Hamidin. Ya. La hada kitabu Hamidin. Ini diberi tanda. Ya. Kitabu Hamidin. Ini contoh yang kedua. Kitabu Hamid. Kitabnya Hamid. Baik. Di baris ketiga juga ada kata kitab dan Muhammad. Kitabu Muhammad. Ini apa, dua kata yang digabungkan. Ya. Disatukan. Ya. Dan memiliki hubungan kepemilikan. Kitabu Muhammadin. Di baris keempat ada tidak? Huwa alal maktabi hunaka. Ada tidak dua kata yang disusun, digabungkan, disatukan dan bermakna, ya, atau memiliki makna hubungan pemilik kepemilikan? Ada tidak? Tidak ada. Di baris keempat tidak ada. Nah, coba kita baca dulu dialog. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Ini ada perubahan apa, letak, ya, perubahan letak karena ini konteksnya berubah dari berita menjadi apa, menjadi kalimat tanya, maka di sini ada pergeseran letak, ya. Baik, sebenarnya kalimat ini dalam bentuk berita akan apa, tersusun dengan susunan yang apa, wajar. Hadza kitabu Muhammadin. Hadza kitabu Muhammadin. Ini kitabnya Muhammad. Coba dibaca. Hadza kitabu Muhammadin. Ini kitabnya Muhammad. Ulang lagi. Hadza kitabu Muhammadin. Ini kitab Muhammad. Sekarang kita ingin merubahnya menjadi bentuk pertanyaan. Ya, tinggal diberi apa? Kata tanya. Apa itu? Hamzah. Coba kita baca. Ahadza kitabu Muhammadin. Lagi. Ahadza kitabu Muhammadin. Dengan ditambah tanda tanya. Nah, kata hadza ini bisa bergeser posisinya di belakang. Ya. Ini bisa bergeser di seperti yang ada ditulis di tertulis di buku. Akitabu Muhammadin hadza. Coba. Akitabu Muhammadin hadza. Ya, sama saja. Ya. Sama maknanya dengan ahadza kitabu Muhammadin. Ya. Hadza kitab Muhammadin. Nah. Kemudian yang berikutnya ini susunan yang nanti juga akan dibahas. Ya yasiru. Ya ini kalimat panggilan, ya. Kata panggilan, kata seru, ya. Ya. Wahai yasir. Wahai yasir. Naam. Baik. Jadi kalimat ahadza kitabu Muhammadin sama maknanya dengan akitabu Muhammadin hadza, ya, sama. Baik. Jadi tidak perlu pusing dengan perubahan atau pergeseran kata hadza ini. Ya, dalam konteks pertanyaan bisa berpindah. Baik. Berikutnya ucapan Sa'id, pertanyaan Sa'id. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Ya, mana dua kata yang disusun dan memiliki hubungan makna kepemilikan. Daftaru Ammarin, buku tulisnya Ammar. Daftaru Ammarin, aina daftaru Ammarin? Baik. Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Baik. Buku tulisnya Ammar di mana? Di atas meja mudarris. Nah, maktabil mudarrisi. Ini juga ya yang menjadi contoh pelajaran kita kali ini. Dua kata yang disusun memiliki hubungan makna kepemilikan. Taib. Maktabil mudarrisi. Coba dibaca. Maktabil mudarrisi. Nah, kenapa mbak pada kata yang pertama maktab ini kasrah? Karena didahului dengan huruf jar yaitu ala. Ya, huwa ala maktabil mudarrisi. Baik. Said bertanya, qalamu man hadha? Qalamu man hadha? Ini bertanya, menanyakan siapa pemilik pulpen ini atau pena ini. Qalamu man, ya. Qalamu man hadha? Ya Ali. Ya, qalamu man. Ya. Baik. Jadi man ini mewakili orang yang belum diketahui siapanya. Kalau sudah diketahui, ya, ya bisa digantikan dengan nama siapapun. Ya, qalamu Muhammadin, qalamul mudarrisi. Nah, baik. Jadi demikian. Ya, nanti soal akan dipelajari bagaimana kita menanyakan pemilik sebuah benda. Ya, baik. Berikutnya, hadza qalamul mudarrisi. Baca. Hadza qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi ini ya, dua kata yang disatukan dan memiliki hubungan makna kepemilikan. Qalamul mudarrisi, pulpennya sang guru, pak guru. Demikian pula haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Di manakah haqibah? Ma makna haqibah? Haqibatun, tas. Haqibatun, tas. Ya. Sambil diperhatikan ya, penulisan ya, haqibah, ha wal qaf wal ya wal ba. Haqibah, tas. Haqibatul mudarrisi, tasnya guru. Hiya tahtal maktabi, tas pak guru di bawah meja. Tahtal maktabi. Baik. Apa arti tahta? Di bawah. Di bawah. Baik. Setelah tahta, ya, dia akan dikasrah juga akhirnya. Tahtal maktabi. Tahtal kursiyi. Tahtas sariri. Tahtal baiti. Tahtal masjidi. Ya, setelah tahta, diganti kasrah juga. Apakah tahta termasuk huruf jar? Bukan. Ya. Sudah, sementara kita cukup menghafal setelah tahta di kasrah. Ya. Ya. Tahtal maktabi, tahtal kursiyi, dan seterusnya. Huruf jar ada berapa? Banyak, di antaranya 4 yang kita kenal. Apa saja? Fi, ala, min, ila. Apa saja? Fi, ala, min, ila. Ini 4 harf atau huruful jar yang sudah kita pelajari. Nah, baik. Jadi tadi dari dialog itu kita bisa mengambil beberapa contoh ya, dua kata yang disusun dan ada hubungan kepemilikan. Baik. Pada latihan-latihan yang sudah kita baca juga pertemuan lalu, di sini kita berlatih menyusun ya atau merangkai dua kata yang sudah disiapkan ya untuk di halaman 28 ya, di situ ada beberapa pasang kata yang kita diminta untuk menyusunnya ya, menyusunnya dan tentunya menyesuaikan dengan kaidah penulisan, ya, harokat-harokat yang yang telah baku, ya. Taib, di mana keduanya memiliki hubungan kepemilikan. Nah, contohnya kitabun Muhammadun, ya. Taib, bagaimana kaidahnya secara sederhana? Kata yang pertama tidak ada al-nya, tidak pula ada tanwinnya, ya. Kata yang pertama dibuang dari al dan dibuang pula apa? Tanwinnya. Ya, tinggal harokat dhammah atau kasrah atau fathah, ya, sesuai dengan nam kedudukan dalam kalimat. Baik. Yang jelas tanpa tanwin, tanpa al, kata yang pertama. Adapun kata yang kedua bagaimana? Di kasrah, ya. Tanwin atau tidak? Ya, ini tergantung, ya, jenis katanya. Kalau kata yang dipakai itu memang aslinya tanwin, ya tetap ditanwin, ya. Kalau pada asalnya memang tidak ada tanwin, ya karena ada alnya, ya kita pakai alnya, ya kita tetap dengan al. Dan tentunya kalau ada al, ya tidak bertanwin. Nah, yang jelas di kasrah. Yang jelas huruf kedua, apaan, kata yang kedua huruf terakhirnya di kasrah. Baik, kita susun, ya, pasangan-pasangan kata yang telah disiapkan. Baik, kita baca lagi bagian yang sebelah kanan, ya. Contoh yang pertama, kitabun Muhammadun. Apa jadinya? Kitabu Muhammadin, ya, kitabnya Muhammad, ya. Otomatis kalau kita mendengar kalimat kitabu Muhammadin, ya, kita sudah langsung memaknai kitabnya Muhammad, ya. Baik. Berikutnya yang kedua. Qalamu Hamidin, ya. Penanya Hamid. Nah, qalamu Hamidin. Enak, ya. Mas Iwan. Berikutnya. Ahsan. Baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Berikutnya. Ahsan. Ghurfatu Aliin. Hilangkan tanwinnya. Dan baik, kata yang kedua tetap dengan kondisinya tanwin, nah, kasrah. Ghurfatu Aliin. Berikutnya. Daftaru Sa'idin. Ahsan. Daftaru Sa'idin. Buku tulis Sa'id. Berikutnya. Mindilu Yasirin. Ulangi, dalnya dipanjangkan. Mindilu. Mindilu Yasirin. Ya. Mindilu Yasirin. Sapu tangan Yasir. Berikutnya. Komisu Ammarin. Ahsan. Bajunya Ammar. Komisu Ammarin. Bajunya Ammar. Nah, berikutnya yang bawahnya, sarirun Khalidun. Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidun. Coba susunlah seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Sariru Khalidin. Ahsan. Sariru Khalidin. Jangan lupa tanwinnya. Sariru Khalidin. Di bagian yang sebelah kiri ini semuanya kata yang kedua berawalan al. Tetap alnya tetap jangan dibuang, ya. Baik. Contohnya maktabun al mudarrisu, jadilah maktabul mudarrisi. Nah, yang kedua tafadhal Pak Napin. Miftahul baiti. Ahsanta. Miftahul baiti, kunci rumah. Baik. Silakan. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Ya. Apa artinya? Tokonya pedagang. Ya. toko, tajir, dagang. Dukanul harusnya demikian, tapi karena lam ini ya termasuk lam syamsiah atau tak termasuk huruf syamsiah, ya langsung berpindah ke tak, ya diidghamkan dukanut tajiri. Ya. Berikutnya baitul muhandisi. Baitul muhandisi, rumahnya Pak Muhandis. Muhandis ini insinyur, ya, teknisi, ya, dan sebagainya. Semakna itu. Berikutnya ismul walidun. Ismul walidin. Ismul walidin. Ismul walidi. Ya. Kalau hurufnya hanya wawu, lam, dan dal, biasanya dibaca walad, ya. Ismul waladi. Ya. Kalau ada alif setelah wawu baru ismul walidi. Ya. Kalau al waladi itu anak, kalau al walid bapaknya, ya. Ismul walidi, nama ayah. Ya. Tapi kalau ini ismul waladi, nama anak. Ya. Bawahnya. Jadmo. Ya. Gimana jadinya? Kitabun lalu setelahnya ada lafaz Allah. Kitabullah. Ahsan, kitabullah. Kitabullah. Ya. Silakan. Bintun at-tabibu. Bintun tabibi. Bintut tabibi. Ya. Bintut tabibi, bukan bintul, ya, karena tok termasuk huruf syamsiyah, jadi langsung ketoknya bintut tabibi. Terakhir apa? Miftahun as-sayyaratu. Apa jadinya? Miftahus sayyarati. Ya, miftahus sayyarati. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan apa namanya? Harokat pada setiap akhir kata. Nah, ini juga tadi ya mendukung tadi apa yang kita sebutkan bahwa konsentrasi kita adalah pada huruf terakhir. Ya. Huruf yang di depan ya, sudah mafhum insya Allah, tidak perlu berpikir tentang aturan atau kaidah. Ya. Tinggal kita masih hafal apa enggak. Ya. Kita hafal apa enggak. Tapi kalau huruf yang terakhir atau huruf pada huruf yang terakhir pada setiap kata ini perlu kita apa ingat kaidahnya, ya kita ingat kaidah. Baik, fadal baca tiga kata, ya atau tiga susunan. Babul madrasati. Ya, babul madrasati, pintu sekolahan. Terus himarur rajuli. Himarur rajuli, keledainya milik pria itu. Ya. Himar keledai ar-rajuli, ya pemiliknya. Baitu Hamidin. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Ya. Baitu Hamidin, demikian penulisan harokat pada huruf ta, baitu dan dal, bait Hamidin. Ya. Berikutnya. Wallah khair. Sayyaratul mudarisin. Mim dal ya ra, enggak mungkin bunyi sin, enggak mungkin, enggak ada sinnya. Nah, apa itu? Kalimat apa? Al mudi ri mudir, bukan mudaris. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul pindiri. Mudiri. Mudiri. Ya. Apa artinya sayyaratul mudiri? Mobil direktur. Berikutnya. Mindili amarun. Mindili amarun. Ya. Belum. Belum tepat. Ya. Yang depan biarkan dhammah. Nah, yang huruf kalimat yang kedua atau kata yang kedua baru dikasrah. Ya. kebalik tadi. Gimana? Mindi Mindili Amarun. Kebalik. Bukan mindiri, mindilu. Oh. Ya. Mindilu Amarun. Amarin. Nah, mindili Amarin. Mindilu. Amarin. Mindilu Amarin. Ahsan. Mindilu Amarin. Sapu tangan Amar. Baik. Baik, cukup. Ismu Talibi. Talibi, nama pelajar. Baitullahi. Rumah Allah. Ya. Baik. Fi kitabillahi. Di dalam kitab Allah. Ya. Fi kitabillah. Kenapa tidak fi kitabullah? Karena ada huruf jar. Ya. Jadi yang membuat kitab ini, lafaz kitab ini, kasrah ba-nya adalah fi. Fi kitab. Nah, baik. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Ya. Bukan lagi min baitul mudarrisi. Bait menjadi kasrah ta-nya karena kemasukan min. Min baitil mudarrisi. Nah. Baik. Terakhir. Mudiri. Ala maktabil mudiri. Di atas meja direktur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita masuk ke latihan keempat. Ya. Contohnya beragam. Ada yang pendek, ada yang agak panjang, ada yang panjang sekali. Nah, baik. Tidak apa, ya, kita baca pelan-pelan. Setiap kata, ya, setiap contoh, ya, setiap nomor pada latihan ini sepertinya mengandung tadi, ya, dua kata yang disusun dan bermaksud menghubungkan keduanya dengan makna apa? Kepemilikan. Nah, baik, dicoba, ya, dicoba, silakan Pak Wahyu. Nomor satu. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idu. Ah, apa? Huwa ba'idi. Enggak, itu ada harokatnya. Huwa ba'idun. Ayo. Huwa ba'idun. Betul. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun, ya. Masih Pak Wahyu, ya, karena benar, ya, lanjutkan nomor dua. Ya. Al-Quran kitabillahi. Al-Quran kitabillahi. Al-Quran kitabillah. Al-Quran kitabillah, kabarih ya. Baik, sekarang kalimat Al-Quran. Nunnya jangan disukun. Ya. Nah, di dhammah atau di kasroh atau di fathah. Kalau mau di kasroh, ya, harus ada dalilnya. Ya. Al-Qur'anu. Iya. Al-Qur'anu kitabillah. Ya, kitabillah antum tadi mengkasrah ba. Apa dalilnya? Hujahnya apa? Kitabillah. Kenapa dikasrah? Kitabillah. Apakah kitab ini tersusun bersama Al-Qur'an dan keduanya punya hubungan kepemilikan? Bukan. Enggak. Justru kitab dengan lafadz Allah yang keduanya disusun dan memiliki makna kepemilikan. Ya. Jadi kalau tidak punya dalil, dhammah saja. Di dhammah saja. Kalau enggak punya dalil untuk merubahnya menjadi kasrah, dhammah saja. Ya, seperti tadi Al-Qur'ani. Kenapa di kasrah? Enggak ada dalilnya. Al-Qur'an. Dhammah saja. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Ya. Terus kitab billah. Kenapa di kasrah? Kenapa buatnya di kasrah? Tidak bisa jawab kan? Tidak ada dalil. Nah, berarti yang betul dhamma. Al-Qur'anu kitabu. Iya. Al-Qur'anu kitabu. Iya. Iya. Kembali kepada apa? Kepada hukum asal. Setiap kata-kata yang kata-kata benda akhirnya dia dhamma. Ya. Kitabu. Ya. Kalau ingin mengubah menjadi kasrah atau fathah, harus punya dalil. Ya. Dalilnya apa contohnya? Ada huruf jarnya. Fi, min, ila. Ya. Itu dalil untuk mengubah menjadi kasrah. Kalau enggak punya dalil, tetap saja dia dhammah. Nggih. Okay. Jadi bahasanya Al-Qur'anu kitabullah. Ahsan. Iya. Al-Qur'anu kitabullah. Hi. Nah, ini baru di kasrah. Hak pada lafaz Allah. Karena dia sudah tersusun bersama kitab dan keduanya memiliki hubungan pemilikan. Ya. Quran itu kitabnya Allah, ya itu. Al-Qur'anu kitabillah. Kitabullah. Kitabullah. Ya. Silakan nanti Mas Iwan. Ya. Kalau betul dapat bonus satu. Ya. Kalau Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu rasulullahi. Nomor 3 dulu Mas, nomor 3. Yeah. Al-Ka'batu Baitullahi. Ya, yeah, betul. Al-Ka'batu. Kenapa dhammah? Ya, enggak punya dalil untuk merubah dari kondisi asalnya. Ka'batu dhammah. Ya, hukum asalnya dhammah. Al-Ka'batu Baitullahi. Betul. Ka'bah itu Baitullah. Nah. Baik. Nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu rasulullahi. Ya, Muhammadun, ya, untuk kalimat ini sallallahu alaihi wasallam ini belum dibahas ya. Tapi yang betul bukan wasallamu, wasallama, ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Ya. Ya, wasallama ini termasuk kata yang tidak berubah ya, seperti aina lah. Ya, selalu fathah ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mada rasul rasulullah, ya betul. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah, ya cukup ya. Mas Hayudin, kharajal mudarisi min hurfatil mudiri. Kharajal, ulangi lagi. Kharajal mudarisi min hurfatil mudaris mudiri. Baik, min hurfatil mudiri, betul. Min hurfatil mudiri, dari kamarnya mudir. Yang keliru kata al mudaris. Ya. Kenapa di kasrah? Apa alasannya? Mudarisu ya. Hah? Enggak punya dalil. Iya. Kharajal mudarrisu min hurfatil mudiri. Ahsan. Kharajal mudarrisu. Jadi kata kharaja tidak membuat apa? Berubahnya huruf terakhir pada kata setelahnya. Ya. Baik, kharajal mudarrisu tetap. Ya. Kita pernah melewati dua kata ini, kharaja dan dhahaba. Ya. Kharaja artinya keluar, dhahaba artinya pergi. Ya. Baik, ini dua kata yang mungkin akan sering berulang dan mungkin sementara dicukupkan dengan dua kata ini. Kharaja dan dhahaba ini termasuk apa? Fi'il atau kata kerja. Ya, kharaja termasuk apa? Fi'il atau kata kerja. Kata kerja ini tidak apa? Tidak akan merubah. Sebentar. Kata kerja butuh apa? Butuh pelaku yang bekerja. Ya, kharaja. Siapa yang keluar? Muhammad. Dhahaba. Siapa yang pergi? Daris. Ya. Kata yang menunjukkan pelaku atas kata kerja ini di dhammah akhirnya. Ya, kharajal mudarrisu. Ya. Min Wurfatil mudiri. Hasan. Jazakallah khair. Nah. Baik. Afan ya, nggak dapat bonus ya. Masih Afan. Ya. Nomor 6. Hada baitu hamidun. Hada baitu hamidun. Wa dalika baitu hal Khalidin. Khalidin. Diulang lagi Mas Ivan. Hada. Hada baitu hamidin. Ya. Wa dalika baitu Khalidin. Baik, betul. Ya, tadi yang pertama keliru. Hada baitu hamidin. Wa dalika baitu Khalidin. Nah. Kelihatannya bisa ya Mas, mengartikan? Coba, artikan. Ini rumahnya Khalid. Hamid. Ini rumahnya Hamid, ya. Dan itu? Dan itu rumahnya Khalid. Iya, dan itu rumahnya Khalid. Hasan. Barakallahu fiik. Naam. Berikutnya. Itu yang depan, yang depan di kasroh. Yeah. Ibnu Amar tolabu wa Ibnu Yasir tajir. Ya. Yeah. Ulangi. Ibnu Amar tolabu. Ya. Yeah. Wa Ibnu Yasir tajir. Ya. Yeah. Barakallahu fiik. Tajir. Tajir. Ya. Yeah. Barakallahu fiik. Yang paling aman memang demikian mensukun, tapi kita belajar untuk memberikan harokat yang sempurna. Ibnu, ya ini nanti ibnu. Akan ada pelajaran khusus kata-kata seperti ibnu dan ismu, ya. Jadi ini alifnya ada tanda khusus di atas. Nah, ini menunjukkan bahwa alif ini diperlukan untuk dibaca i kapan? Kalau mengawali bacaan, ya. Ibnu, ya, nggak mungkin kita langsung membunyikan kata Arab langsung sukun, benu, nggak mungkin, benu, nggak mungkin, walaupun mungkin lisan kita bisa saja benu, ya. Tapi dia butuh harokat ibnu, ya betul, ibnu. Kenapa tidak ada tanwinnya? Karena mau digabungkan dengan kata Ammar, anak, ya ibnunya apa? Anak laki-laki. Ammar, ya nih, yang punya anak tadi. Ibnu Amma, apa kira-kira? Anaknya Ammar. Kalau dua kata ini maknanya adalah anaknya Ammar. Sekarang yang ditanyakan, roknya mau diapakan? Dua kata tadi disusun dan punya makna hubungan apa? Kepemilikan, anaknya Ammar. Berarti roknya mau diapakan? Kasroh tanwin. Ya, jangan lupa Ibnu Ammarin, anaknya Ammar. Seorang pelajar. Talibun, ya, bukan talab, tapi talib, ya. Talib. Baknya dia dhammah. Ya. Kenapa? Ya sudah kembali kepada hukum asal, ya. Itu aja gampangannya begitu. Talibun. Kenapa dhammah tanwin? Bukan dhammah saja. Ya, dia tidak digabungkan dengan kata apapun dan juga ya bukan kata perempuan juga. Juga tidak ada alnya, sudah. Walibun, kembali kepada asalnya dhammah tanwin. Nah, Ibnu Ammarin madza walibun. Ya. Nah, ini wa Ibnu Yasirin, ya. Wa Ibnu. Tadi kita sebutkan bahwa apa? Kata Ibnu, ya. Kalau dia berawal atau menjadi awal kalimat, ya butuh dibunyikan i-nya, ibnu. Tapi kalau ada kata yang mendahulunya atau huruf, maka dia langsung dilompati, wa ibnu. Ya. Jadi nggak butuh lagi dibunyikan wa ibnu, usah. Langsung wa ibnu Yasirin, ya. Dan anaknya Yasir seorang tajir. Wa ibnu Yasirin madza tajirun. Ya. Tajirun, ya. Wa Ibnu Yasirin tajirun. Ya. Nah. Baik, kita apa? Teruskan sampai nomor 10 ya. Nomor 10. Kita sudah sampai nomor berapa ini? 7. Ibnu, anak orang lagi, Ibnu Ammarin Talibun wa Ibnu Yasirin Tajirun. Anaknya Ammar seorang pelajar dan anaknya Yasir seorang pedagang. Baik. Nomor 8. Ya. Amin. Baitul Mudaris Mudarisu Ba'idan Ba'idun Wa Baitul Wa Baitat Wa Baitut Tajri Qaribun. Ulangi lagi. Baitul Mudarisi Baitul Mudarisi Ba'idun Wa Baitul Wa Baitut Tajri Qaribun. Barakallahu fikum. Wa Baitut Tajri Qaribun. Oh, oh Tajri ya. Baik. Sebenarnya ya nomor 8 tadi adalah pengembangan dari apa? Dari susunan yang sederhana yang sudah kita lewati. Al-baitu qaribun, baca. Al-baitu qaribun. Al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Nah, rumah itu dekat, rumah itu jauh. Jauh. Nah, sekarang ingin diperjelas pemilik rumah tadi yang disifati dengan dekat dan jauh. Ya, rumah siapa yang jauh? Al-guru, ya, Baitul Mudarisi. Nah, karena digabungkan dengan al-mudarris, al-nya hilang, ya. Dibuang al-nya, ya, maka jadilah susunan tadi, dua kata yang disusun menjadi satu dan bermakna hubungan kepemilikan. Baitul Mudarisi Baidun, dan rumah siapa yang dekat? Pedagang. Wa Baitut Tajiri Qaribun. Nomor 9. Ya. Hada miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Ya, nomor 9 demikian. Hada miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Nah, mana kunci rumah? Aina miftahul baiti. Nah, ini. Terakhir nomor 10. Silakan. Man anta ya waladun? Ana Ibnu Abbasin. Iya, ulangi lagi. Man? Man anta ya waladun? Ya. Ana Ibnu Abbasin. Iya. Man anta? Betul. Ya. Man anta siapa? Kamu. Man termasuk kata yang tidak berubah keadaannya. Anta juga demikian. Man anta? Ya. Baik, anta yang tetap anta. Bisa enggak jadi antu? Tidak, anti bisa tapi kan berubah maknanya, lain lagi orangnya ya. Anta ya anta kamu ya, tidak akan berubah menjadi antu tidak ya. Man anta siapa kamu? Ana Ibnu Abbasin, saya anaknya Pak Abbas ya. Nah, bagaimana cara membacanya kalau ingin lanjutkan ana benu ya, ana benu Abbasin. Ana Ibnu Abbasin. Tapi kalau mau dipisah-pisah ya enggak apa-apa. Ana Ibnu Abbasin. Saya Ibnu Abbas. Saya anaknya Abbas. Nah, jadi pada setiap contoh 1 sampai 10 dan nanti pada contoh berikutnya ya, selalu ada susunan dua kata yang memiliki hubungan kepemilikan. Baik, kita ulang lagi nomor 1 sampai 10 ya, sebelum kita akhiri. Kita baca sama-sama. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Baca. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ulangi. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Nomor dua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ulangi. Al-Qur'anu kitabullahi. Nomor tiga, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ulangi. Al-Ka'batu baitullahi. Nomor empat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Ulangi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Baik, sekarang nomor 1 sampai 4 silahkan dibaca berulang, diulang sama-sama. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Baik. Nomor 5. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Baca. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya, diulangi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Mudarrisi atau mudarrisu? Yesu, ya. Nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Baca. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ulangi. Hadza. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ya, ulangi nomor 5 dan 6. Fadhalu. خرج المدرس من غرفة المدير هذا بيت حامد ذلك بيت خالد. نمبر 7 ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. ulangi. Wabnu Yasirin tajirun. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Sekarang nomor 7 dan 8 ulangi. Ibnu. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Fadal. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ulangi. Hadza. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul bayti? Nomor 10. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Ya, demikian. Setelah ya, begitu cara membacanya. InsyaAllah akan dibahas. Man anta ya waladu. Ana bnu Abbasin. Man anta ya waladu. Ana bnu Abbasin. Man anta ya waladu ana ibnu Abbasin. Man anta ya waladu ana ibnu Abbasin. Baik, demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Naam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Alhamdulillah.